إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Malam ini kita masih mendapatkan kenikmatan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di Majlis Salim. Kita akan lanjutkan masih berkaitan tentang fikih kurban, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebenarnya siapa sih yang terkena perintah untuk berkurban itu? Ada orang yang mampu, dia kaya, orang melihatnya jutawan, bahkan mungkin lebih, tapi dia tidak berkorban. Bagaimanakah ini? Ada masuk juga bagaimanakah beberapa pertanyaan yang semisal itu, sehingga kami melanjutkan pembahasan fikihnya tentang tata cara penyembelihannya dan yang lainnya. Dan masuk kepada beberapa pembahasan yang disebutkan dalam kitab Fiqhul Miyassar. Yang pertama adalah tentang definisi al-udhiyah, definisi ibadah kurban. Al-udhiyah lughatan hiya dhabhul udhiyah waqtu duha. Al-udhiyah itu artinya waktu duha. Udhiyah idul adha itu dari kalimat duha, di waktu siang. Nah, penyembelihan yang dilakukan di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah disebut dengan dzabhul udhiyah, penyembelihan di waktu-waktu duha. Karena tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Selesainya sudah masuk waktu duha. Karena itu penyembelihannya disebut dengan dzabhul udhiyah, penyembelihan di waktu duha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Qala wa syar'an, secara syariat ia mayudbah minal ibil wal baqar awil ghanam. Secara syariat definisinya adalah hewan yang disembelih, di antaranya unta, sapi, dan kambing. Tiga hewan ini yang para ulama sepakat untuk udhiyah, berkurban. Yang lainnya tidak. Ayam, bebek, tidak masuk. Apalagi korban perasaan. Oh, itu lebih lagi gak masuk, Pak. Nah, sehingga al-udhiyah hewannya tertentu tiga ini. Yang ada khilaf di antara para ulama adalah manakah yang lebih afdol antara sapi dengan kambing. Beberapa ulama merojihkan sapi. Kenapa? Sebagaimana urutan hadis yang berkaitan tentang orang yang masuk salat Jumat, di awal-awal mereka mendapatkan seperti mendapatkan unta, yang berikutnya mendapatkan seperti sapi, yang berikutnya seperti mendapatkan seperti seekor kambing, dan yang berikutnya terus-terus. Ini menunjukkan urutan, urutan keafdolian, keutamaan hewan. Yang pertama unta. Siapa yang lebih dulu masuk dalam masjid, Di waktu-waktu yang pertama, maka dia mendapatkan pahala seperti unta. Yang kedua, ini berarti menunjukkan grade, tingkatan. Yang berikutnya adalah kambing, tingkatan. Dengan dalil ini, sebagian ulama mengatakan bahwa sapi lebih afdal daripada ghanam. Ghanam itu kambing. Sebagian lagi menyatakan kambing lebih afdal dikarenakan Nabi alaihissalatu wassalam di waktu itu menyembelih hewan kurban yang berupa kambing. Dua ekor kambing gibas yang besar. Ala kulli hal, kesimpulannya masing-masing memiliki hujjah dan dua-duanya diperbolehkan. Sapi yang memiliki keutamaan menyembelih hewan kurban berupa kambing juga memiliki keutamaan. Masing-masing bisa memilih, bisa sapi, bisa kambing. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dalam rangka taqarruban ilallah, menyembelihnya itu dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul id, di hari Idul Adha. Jadi hewannya tertentu niatannya taqarrub ilallah, bukan untuk sekedar disembelih hewan untuk dimakan gitu. Panjenengan umpamanya menyembelih ayam, di benaknya kita atau yang menyembelih itu adalah untuk dimasak. Bedanya Idul Adha. Menyembelih kambing ini sekarang ini di waktu, umpamanya di waktunya tentunya, itu ada nilai taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ingin menikmati dagingnya, tetapi ada nilai ibadah. Mengeluarkan dana sekian untuk sapi, iurannya 3.500.000 umpamanya. Itu bukan sekedar ingin makan daging. Kalau ingin makan daging, beli di pasar 100.000. 125 kalau enggak salah 1 kilonya. Cukup kalau sederhananya sekedar hajat kepengin makan daging. Kalau ini enggak. Ini memang satu tahun sekali momen ini, momen kita manfaatkan untuk taqarrub ilallah azza wajalla. Sehingga orang yang berkorban itu harus memiliki niatan taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya semata untuk dapat dagingnya. Bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga tatkala daging itu disembelih kemudian dibagi panitia sekian, untuk sahibul kurban sekian, itu dibagikan ke warga sekian, itu legowo saja. Legowo saja dengan apa yang ditentukan di situ. Karena apa? Karena itu memang taqarrub, nilai ibadah itu yang lebih dominan daripada dagingnya. Bisa dimengerti hadirin? Ya. Nilai taqarrubnya. Dapat apa? Sampil alhamdulillah. Pira papate. Wah, wow, siapa sing kebagianan kalian ya, Pak? Sampil satu. Atau mungkin kepala atau mungkin apalah. Silakan. Sahibul kurban juga boleh makan, boleh menyimpan. Dia punya keluarga dan sebagainya. Tapi yang di utamakan kesadaran taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan ibadah kurban ini. Bisa dimengerti insyaallah ya. Sehingga ketika seorang mengeluarkan uang ini betul-betul taqarrub ilallah, kita tidak sia-sia, ini ibadah. Bukan sesuatu yang sia-sia. Yang berikutnya adalah yaumul id, dilakukan di hari Id. Nah, di sini jikalau idnya berbeda dengan pemerintah, bagaimana? Bisa terjadi apa? Bisa. Sekarang ini terjadi. Tanggal 1 mereka yang pakai hisab dengan tanggal 1 yang ditetapkan sama walil amr, beda. Berarti akan mengalami Idul Adhanya pun berbeda. Akan mengalami waktu penyembelihan. Bagaimana ini? Sah dan tidaknya itu ditentukan dengan setelah pelaksanaan Idul Adha. Hadirin sekalian, kesalahan yang ada pada mereka yang pakai hisab itu adalah Mereka menghitung, menghitung dan menghitung. Ternyata hitungan yang mereka bikin memang sudah ada secara hisab, secara matematika. Ada 0, sekian-sekian. Tetapi itu bukan yang dimaukan dalam syariat. Sampai-sampai mereka membuat bahasa ru'yatul hilal atau imkanu ru'yah. Ini hilal sudah nampak atau karena belum meninggi mungkin bisa dilihat dan mungkin tidak. Ya kalau hitungan 1 + 1 = 2. Tapi masalah hilal itu bisa dilihat ketika memang meninggi dan tampak oleh mata manusia atau oleh alat-alat teknologi untuk meneropong. Kalau hisab belum muncul untuk dilihat, dia sudah diketahui 0, sekian. Ya namanya hisab komputer. Itu menyalahi aturan syariat. Sehingga mereka bingung. Ketika sudah diputuskan jauh-jauh hari, ternyata kok tidak dapat dibeda dengan pemerintah, mereka menghadapi sah dan tidaknya kurban mereka. Akibatnya mereka pun bingung. Di antara mereka berbeda pendapat. Jangan menyembelih pada salat kita ini. Besok nunggu Idul Adha besok. Toh itu juga boleh menyembelih 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10-nya mereka belum berani menyembelih. Karena tanggalnya masih diragukan. Benar gak sih itu? Khawatir mbok ora sah, Pak. Hadir makan, maka kasihan mereka bimbang galau karena memang menyalahi sunnah. Kalau kita mengikuti sunnah, tenang hati kita. Serahkan kepada yang berwenang untuk menentukannya. Dengan hilal atau dengan penyempurnaan Dzulqa'dah menjadi 30 hari, selesai urusan kita dan kita taat kepada penguasa. Itu adalah ibadah. Sehingga mantap kapan kita menyembelih setelah melaksanakan salat Idul Adha. Bisa difahami hadirin? Nah. Yang berikutnya hukum dan dalilnya. Ada khilaf di antara para ulama. 3, yang pertama wajib. Yang kedua sunnah muakkadah. Yang ketiga sunnah. Dalil yang menunjukkan wajib adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Fasalli li rabbika wanhar." Ini beberapa dalil yang disebut oleh beberapa ulama yang mewajibkan kurban. "Fasalli, maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah." Salat hukumnya wajib bagi setiap orang. Maka menyembelih hewan kurban pun wajib bagi setiap orang. Tetapi alhamdulillah, ini pendapat yang merjuh, yang lemah. Coba kalau seandainya ini menjadi wajib, semua orang menyembelih, Pak. Laki-laki, perempuan, anak-anak yang sudah baligh terkena kewajiban. Alhamdulillah tidak sampai tingkatan wajib. Walaupun para ulama mengatakan bagi orang yang mampu wajib. Al-Qudrah Sita'ah. Dia mampu. Wajib baginya. Sebagai bentuk syukur terhadap nikmat rizki. Harta yang melimpah yang Allah berikan padanya. Sehingga yang dikuatkan oleh para ulama diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, para ulama zaman sekarang adalah sunnah muakkadah. Dia memang sunnah, tidak sampai wajib, tetapi sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Kita lihat. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Menyembelih hewan kurban, hukumnya sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Artinya bagi siapa yang dia mampu, lakukan. Kalau dia mampu tidak melakukannya, tercela. Karena dia meninggalkan yang ditekankan dalam keadaan dia mampu. Hadisnya adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshin amlihin aqrunain zabahahuma biyadihi wasamma wa kabbar wa darijlahu ala safa'ihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu menyembelih hewan kurban dua kambing gibas yang besar yang berwarna putih, ada campuran hitamnya, akornein, yang bertanduk. Ya, ini jantan, berarti jantan besar, gemuk. Yang paling afdol hewan untuk kurban itu adalah yang paling asmanuha wa asmanuha, yang paling gemuk dan yang paling mahal. Itu yang paling bagus. Di bawah itu tidak masalah. Yang penting tidak cacat, tidak kerah atau buta sebelah atau pincang atau kurus sekali yang tidak ada dagingnya. Di saat-saat sekarang ini banyak timbul. Saya dihubungi beberapa orang. Kami sudah beli sapi. Di awal ketika beli sapinya sehat. Sekarang beritanya kena PM apa? PMK. Bukan PPKM ya Pak ya? PMK, penyakit mulut kuku. Ya. Mulut kuku, penyakit PMK. Bagaimana ini? Kacau antara pemilik sapi dengan sahibul kurban ini. Kami enggak mau, sapi sudah kayak gitu. Ya nanti diobati betul, tapi pincangnya enggak sembuh-sembuh karena itu kuku. Mengelupas katanya itu. Tracaknya itu kan keras. Itu sampai mengelupas, jalan pun enggak bisa. Gimana kasus seperti ini, Mas? Bingung semuanya. Ada satu peternakan yang ikhwan-ikhwan kita ngambil di situ, ada yang ngambil 10, ada yang ngambil, peternakan itu kena virus itu. Lagi pada bingung. Nuntut ganti sapi, perusahaan angkat tangan. Adanya itu. Tidak ganti sapi, terancam sini tidak bisa kurban. Dan uangnya sudah masuk, mau bagaimana? Jawaban para ulama tentang hal ini jelas. Kalau sakit yang sah. Sakit yang jelas, PMK itu sakitnya jelas sekali, Pak. Kukunya bernanah, keluar darah, mulutnya juga berbusa. Hanya beberapa hari mati, mati, mati. Bahkan ada yang bobotnya hampir 1 ton. Mati di Banyumasan. 900 kilo kalau misalnya itu dijual kilo. Ini lagi posisi pada bingung. Asatidah yang ditanya ya, kalau sakit gak sah. Apalagi pincangnya yang sangat jelas, 4 kakinya pincang, Pak. Ya bukan pincang itu ya, Bro. Pincang itu kalau 1. Kalau 4, lumpuh. Tapi masih bisa berdiri, cuman memang gak bisa gerak, jalan sakit. Masya Allah, lagi pada bingung. Nuntut belikan sapi yang baru. Waktu sudah semakin mepet. Dan yang lainnya, entah bagaimana ini. Mereka lagi pada nyekelindas, Pak. Bingung. Ya, teman kita ini panitia. Yang sudah melantarkan 10 sapi di tempat itu. Bingung. Dituntut. Besok harus ada sapi. Kalau 10 ekor sapi berarti 70 orang. Gimana, Pak? Yang akan terancam tidak kurban. Dan yang sudah kepengen makan dagingnya ratusan orang, Pak. Orang sudah mangan. Bingung dia. Aduh, bingung. Ternyata ngelobi perusahaan angkat tangan. Ada perusahaan juga korban banyak, Pak. Siapa yang tahu akan terjadi itu? Padahal sudah steril. Nah, secara fikih tetap kita menyatakan tidak sah karena sakitnya parah. Dan masih ada yang mati lagi. Yang sudah ini masih lagi. Berarti kan sakitnya parah itu. Hanya katanya tinggal tidak sampai 1 minggu kalau sudah di ini kena tidak sampai 1 minggu. kadangkala hewan itu mati. Padahal regane lumayan pak sapi pak. Selawe juta, 70 juta, mati 10. Duit tok niku. Masya Allah. Bukan perkara uangnya. Terancam banyak orang tidak kurban. Hadirin sekalian, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Syurutu masyiratul udhiyah, syarat disyariatkannya untuk seorang beruh korban. Yang pertama, al-Islam. Orang muslim, orang kafir tidak dibebani syariat ini. Yang kedua, al-buluh wal-aql. Dia baligh dan berakal sehat. Kalau baligh, dia baligh memang umur 20 tahun. Tetapi ketika akalnya kurang, ada keterbelakangan dalam mental, maka tidak terkena kewajiban. Kemudian berikutnya, al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan itu yang seperti apa, Pak? Orang punya mobil apa? Pajero umumnya. Duitnya akeh ora kira-kira, Pak? Ya punyalah. Kalau enggak punya ya enggak bisa beli itu, Pak. Nah. Kata beliau, istita'ah itu definisinya wa tahaqqaqu bi ayyamlika qimatal udhiyah. Yang pertama, orang dikatakan mampu manakala dia memiliki uang yang uang itu senilai hewan yang untuk dikurbankan. Iuran berapa tang beri Pak? 3,5. Rata-rata 3,5. Ada 3,2, ada 3,3 tergantung hewannya. Punya uang segitu? Punya. Nah, berarti sudah ada istita'ah yang pertama. Uangnya ratusan juta ini, Pak. Udugur telung juta 500. 350 juta di rekening. Dicomot, diambil 3,5 juta. Ringan sekali. Orang kurang, Pak, digitnya. Ya kurang, nih. Ya kurang 3,5 juta. Tapi orang kurang, maksudnya, tes kakeh. Orang mati orang dengan senopak, dijikot. Madang tesi warik. Satu itu. Yang kedua, qimatul udhiyah zaidah min nafaqatihi wa naqaftu man talzimuhu nafaqatuhu. Kata beliau, masih ada kelebihan uang dia 3,5 juta, masih dia menyimpan uang untuk nafkah dia dan keluarganya. Itu sudah dianggap mampu. Berarti kalau orang memiliki uang 10 juta. Bisa berkurban tidak, Pak? Bisa. Dia masih sisa uangnya 6 juta 500. Masih bisa buat beli makan, Pak? Oh, masih. Itulah istita'ah. Yang kadang kalau orang, wah aku belum mampu. Aku belum mampu. Besok belum mampu lagi. Besok belum mampu lagi. Sampai mati, belum pernah kurban. Karena takaran dia, nanti kalau uang saya sudah 100 juta. Nanti kalau uang saya sudah sampai 1 M. Ember. Ya kalau sampai miliaran uang mubah, kurang dari 100 juta, kok tidak akan berkurban karena image yang ada di pikiranmu atau pendapatmu nanti kalau saya sudah kaya. Lah, bukan seperti itu. Orang secara syar'i dikatakan mampu kalau dia memiliki uang seharga hewan 3 juta 500 kalau hewannya sapi 25 juta umumnya. Bukan uang segitu. Uang iurannya 3 juta 500 atau kambing sama saja nih Pak ya. 3 juta sampai 4 juta lah kambing itu. Dan kau masih memiliki uang untuk nafkah keluargamu. Masya Allah. Ternyata banyak orang yang mampu sebenarnya. Banyak tidak, Pak? Banyak. Kalau demikian definisinya, banyak orang yang mampu. Tapi Belum mau. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada pertanyaan disampaikan oleh masyayikh. Mana yang lebih didahulukan? Kurban atau membayar utang? Wonten-wonten sing ngatas niku Pak, pitakonan? Wonten. Saya ada uang, tapi saya ada tanggungan. Jawabannya rinci. Kalau engkau tidak memiliki harta kecuali yang untuk membayar hutang, dan hutang itu sudah jatuh tempo, maka membayar hutang yang jatuh tempo hukumnya wajib. Tapi kalau kamu memiliki harta untuk bayar hutang, iya, bayar hutangnya nyicil mamanya. Jatuh tempo bulan ini. Dan kau masih memiliki uang yang lain, yang kau putarkan, yang kau untuk perniagaan, kau punya uang. Sehingga alasan utang itu tidak dibenarkan untuk seorang, oh saya punya utang. Utang berapa? 100 juta, banyak. Tapi uangmu 500 juta. Saya punya utang 100 juta. Gimana? Dicicil per bulan berapa? 5 juta, mampu? Mampu. Bahkan rumahnya masih mewah, makannya juga masih mewah, mobilnya juga. Ini tidak menghalangi orang itu berkorban. Yang menghalangi itu adalah ketika orang itu tidak punya uang, dan uang itu harus dibayarkan jatuh tempo. Barulah dia tidak berkorban. Kalau jatuh temponya itu terundurkan, atau maksudnya masih jauh. Masih jauh. Utang memang, tapi masih jauh. Atau yang pihak diutang itu memberikan kelonggaran. Longgar. Dan kamu punya uang. Maka korban. Jangan menipu diri sendiri. Mampu tapi mengatakan tidak mampu. Kasihan kau seorang. Kasihan. Nanti akan bicara apa di hadapan Allah. Saya gak mampu kurban. Bohong kamu. Sudah dikasih sekian-sekian ngomong saja gak mampu. Definisi mampu ini loh. Punya uang yang seharga hewan kurban. Sapi atau kambing, monggo. 3.500.000, 4 juta. Dan masih ada sisa untuk nafkah. Cukup itu dikatakan mampu. Kalau definisi mampu nunggu 100 juta uangmu, definisi siapa? Dan siapa yang akan berkorban? Tidak semua orang memiliki uang sampai 100 juta. Kadangkala ikhwan itu, ya bukan ikhwan saja sih, orang-orang, saya gak mampu. Dia tidak paham. Mampu itu yang kayak apa? Tuku motor mampu. Motor gembira, 3.500.000 apa? Rolikur juta motor hebat. Lawingnya om orang mampu. Maksud saya belum lapang. Nunggu lapang kapan? Hagada kaum muslimin. Khawatir tahun depan malah disuruh tidak punya harta betulan kamu. Diazab oleh Allah Azza wa Jal. Rumahmu kebakaran. Bisnis bangkrut. Mobilmu dicuri orang. Bahkan berbagai macam ujian. Yang kau jatuh miskin gara-gara kamu bermiskin-miskinan menipu. Bisa terjadi itu, Pak? Bisa. Sampai kamu minta-minta betul-betul uang 100.000 saja enggak ada. Sampai kasihan. Maka hadirin sekalian, mari kita ambil kesempatan. Jangan ditunda kesempatan ini. Dan ini sangat besar dalam agama kita. Hadirin sekalian, nafkah. Perhatikan, ada keterangan dari beliau. Yang pertama, dikatakan mampu jika lo memiliki nominal satu harga hewan untuk korban. 3.500.000 katakan. Dan dia memiliki nafkah untuk keluarganya. Nafkah selama berapa hari? Kan begitu pertanyaannya. Nafkahnya itu ya kaum muslimin disebutkan khilala yaumil id. Nafkah untuk hari id. Dan ayyamut tasyriq 3 hari setelahnya. Jadi kamu punya uang 3.500.000 plus uang untuk nafkahi anak istri selama 4 hari. Yaumul Id, Yaumut Tasyrik 1, 2, 3, dan 4. Yang ini 11, 12, 13. Itu sudah dikatakan mampu. 6.500.000 sisanya makin ini, Pak. Sakit mutan hidup untuk 4 hari? Ya sangat bisa sekali, Pak. Nak orang ya prihatinlah. Nege katu lauke kerupuk baik. Katu kan mutan bayar karangan pirang-pirang. Masya Allah. Mampu. Banyak orang mampu. Tapi pada tidak mau. Maka ini materi singkat yang menggugah kita. Saya mendapatkan WA Ustaz, ada orang sudah niat korban. Saya tidak tahu sudah setor uangnya atau belum. Tapi kemudian dicabut lagi. Dicabut lagi cuma sekedar tidak tahu uangnya diambil lagi. Memalukan sekali. Padahal dia orang yang mampu. Bagaimana ini hukumnya? Tercela sekali. Ada kebutuhan apa? Mau ke rumah sakit uangmu masih banyak. Bahkan dengan kau menyembelih hewan kurban ini, mudah-mudahan Allah berikan barakah kepadamu dan hartamu dan keluargamu. Menyembuhkan orang yang sakit. Malah dijekot duitnya. Untuk berobat. Uangmu masih banyak. Geleng-geleng orang lihat. Gumun, ngerti gumun, Pak? Apa bahasa di sini gumun, nggih? Heran, heran. Heran, anak wong kaya temen. Ya namanya orang kan panitia sudah menghitung. Ini buat beli kambing, ini buat sapi. Sapi sudah 7 orang. Kok dari kurang siji? Sudah jam waktu sekian ini kan cari orang pengganti bingung. Karena itu, kaum muslimin, mari kita fahami fikih ini dengan baik dan benar. Kita tidak memberat-beratkan diri. Jika lo mampu, pengertian mampu, seperti tadi di atas. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Maita juzu ladhibihi, hewan yang boleh untuk digunakan berkurban. Al-iblu, al-baqaru, al-ghanam, wa minhul ma'iz. Ibil 5 tahun. Bakar 2 tahun. Ini minimal umurnya. Kambing 1 tahun. Ada jenis kambing yang disebut dalam bahasa Arab al-ma'is. Ma'is ini kambing kacang kalau gak salah bahasa kitanya. Domba yang kecil. 6 bulan. Beberapa ulama membolehkan itu. Tetapi untuk lebih aman, kambing yang sudah 1 tahun minimalnya. Poel. Poel itu ganti gigi. Ya. Tapi sekarang ini banyak pedagang yang menipu. Dicabut giginya, Bang. Supaya nanti kira-kira diladha sudah besar gigi depannya. Dalam keadaan dia umurnya 18 bulan, 19 bulan itu sudah maksimal tulang. Tinggal diisi, gemuk dan tidaknya. Supaya besok laku Idul Adha, dipotel untungnya, Pak. Nah, penyiksaan. Nanti tumbuh gigi, tumbuh gigi. Nah, ini kan sudah poel. Sudah 2 tahun, kurang 1 bulan. Sudah 2 tahun, ternyata masih kurang 1 bulan. Walaupun kita yang menyembelih, mudah-mudahan tidak terkena dosanya. Kita tertipu. Yang menipu dia. Karena itu pastikan secara umur. Jangan beli yang muda. Pastikan secara umur yang sudah lebih dari 2 tahun yang sapi. Kalau yang kambing 1 tahun. Hadirin sekalian. Ada pertanyaan sebelum saya teruskan? Yang berikutnya adalah hewan itu harus selamat dari aib. Aib itu bukan aib. Aib itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya. Kalau aib bagi manusia kan lain. Ini aib. Aib tersebut adalah kata beliau, yushtaratu fil ibili wal baqari wal ghanami an takuna salimatan lil uyub. Syarat hewan yang akan dikurbankan, unta atau sapi atau kambing, harus selamat dari beberapa hal cacat-cacat berikut ini. Nah, kita lebih bagus terjemahkan dengan cacat-cacat. Karena memang itu kaitannya dengan cacat. Allati min syaniha antasababa nuqsanan. Di mana cacat-cacat itu menyebabkan hewan itu tidak sempurna. Ada kekurangan di sana di sini. Fala tujzi al-ajfa. Tidak boleh untuk dikorbankan hewan yang al-ajfa. Ajfa yakni sangat kurus. Kurus sekali. Kau pengen sing murah belah. Wedus 1.500.000. Ana. Ngering banget tak. Deleng pi melasi. Bakhil ya bakhil aja kebangetan lah. Duit pirang-pirang tuh wedus sing 1.500.000. Nah. Sing penting korban. Ndak, ini masalahnya kalau kurus seperti ini. Ndak sah. Kamu mengeluarkan uang 1.500.000 gak sah. Eman-eman. Berkorbanlah karena ibadah. Sehingga mengeluarkan uang tidak eman-eman. Biar aku ibadah, ini eman-eman duitnya padahal wakih banget. Maksud. Eman-eman temennya jangan. Bakhil ya bakhil, wak ini aja kebangetan lah. Kadang kala ngumuni. Yang berikutnya, al-arja. Pincang. Wal aura buta satu. Wal maridah sakit. Hewan sakit itu terlihat dari fisiknya. Kulitnya, apa rambutnya berdiri. Bulu itu tidak halus. Terasa gimriang gitu. Bahasa kitanya mungkin butuh selimut dia, Pak. Kalau dia tahu jaket, beli jaket mungkin. Kedinginan. Narid. Sekarang ini banyak sapi yang sakit. Li hadithil Barra bin Azib. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala arba'un la tujzi fil adhahi. Empat hal yang tidak boleh ada. Yani tidak sah. La tujzi artinya tidak sah. Jika empat hal ini atau salah satu di antara empat hal ini. Ada pada hewan kurban. Al-awra al-bainu awruha. Aura artinya apa? Juling atau buta sebelah. Buta matanya satu dengan buta yang jelas. Karena hewan itu matanya diketahui. Ini buta sebelah apa enggak? Dua-duanya kayak melihat. Tapi begitu diginikan kok meneng baik. Oh, ke buta. Dasah. Itu yang pertama. Wal maridatu al-bainu maraduha. Sakit yang sakitnya nampak jelas. Kalau tidak nampak jelas, tidak masalah. Karena kita tidak tahu kondisi dia. Kalau orang lagi ditanya, sakit, napa mboten? Mriyang sakit saya. Sapi ditakoni ya. Gembor tok, Pak. Kalau tidak jelas, sembelih tidak masalah. Tapi kalau sakitnya jelas, maka jangan disembelih. Tidak sah. Yang berikutnya, wal arja al bayn arjuha, pincang yang jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunqi, kurus kering yang tidak memiliki daging. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita dalam membaca ini di tahun-tahun yang dulu sambil lalu, masa sapi ada yang pincang, paling di belakang mobil atau patah tulang, masa sapi sakit jarang-jarang. Kali ini fikih ini ternyata kita dapati banyak yang pincang, banyak yang sakit PMK atau penyakit yang lain, virus itu bakteri atau virus, Pak, katanya antara itulah bakteri dan virus. Maka berhati-hatilah kaum muslimin, berhati-hatilah, jangan sampai kita korban tetapi tidak sah. panitianya berhati-hati, besok dikoreksi lagi, datangi Pak, berpun sapine sehat, sehat. Terus ke sini ku Pak. Jangan-jangan sudah hari haknya meriang, ambruk, tuh keberiwe. Mboten saged korban, Pak. Kira-kira milih korban atau milih duit yang balik, Pak? Ya? Ya, milih korban daripada uangnya kembali. Kembalinya pun ora utuh kan wis nggo depe, Pak. Sana juga bingung juga. 3.500.000 pulangnya cuman 1.500.000. Itu semua tidak kita inginkan. Tetapi kalau seandainya itu sakit, jangan dipaksakan sebagai apa? Kurban, enggak sah. Apalagi PMK yang sudah berbusa mulutnya disembelih saja, bahaya itu Pak. Nah, urusan uang, Allah berikan rezeki yang murah insya Allah. Minimalnya sudah dapat niat. Tetap mendapatkan pahala. Pahala apa? Niat. Wali kulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jawabannya kaum muslimin, tidak, bukan saya jawabnya adalah hal itu tidak dilarang karena dia muslimin yang pertama, apalagi jamaah masjid kita, apalagi dia berkorban di tempat kita, korbannya kambing, tapi dia karena faktor penyakit tidak memakan kambing, minta jatah sapi. Wong dia tidak berkorban, dikasih juga boleh, Pak. Paham? Dia tidak berkorban, jenengan masya Allah ahlu sunnah, saya kasih. Dua, enggak apa-apa buat Bapak. Enggak apa-apa yang seperti itu. Bukan seharusnya, bukan dia jenengan korban kambing, harus kambing, enggak boleh makan sapi. Umlas teman. Ini panitia kejam. Dia tidak berkorban saja berhak untuk mendapatkannya. Daripada dibagi kemana-mana yang gak jelas, ini saudara kita, ahli sunnah, selalu dengan kita. Kita kenal baik. Kita lebih dahulukan daripada yang lain. Sehingga tidak perlu dipertanyakan. Boleh gak orang yang korban kambing mintanya sapi? Gak usah minta, dikasih, Pak. Wallahualam. Ada yang lainnya? Ini sudah ada tapi... Monggo Pak Sidin, Pak. Yang ada dalilnya sampai kabiro, Pak. Iya. Walaupun di sana memang banyak lafaz. Tinggal dicari itu sahih atau tidak, kuat atau tidak. Jangan sampai kita melebihi dari yang disyariatkan. Ada yang lainnya? Monggo Mas. Enggak dengar saya. Ah. Ah. Tidak seperti itu maknanya. Kalau semua kayak gitu, saya punya rumah, rumahnya dinilai. Semua orang akan. Tidak seperti itu. Mampu finansial, ada uang. Motor, semua orang punya motor, walaupun itu kreditan ya. Bukan seperti itu. Tidak dikurus, saya punya ini berarti saya mampu. Tidak, tidak terlalu berat sekali, bukan. longgar saja. 3.500 ada, kemudian nafkah keluarga 4 hari bahkan 9 ada. Berarti engkau mampu. Tidak kemudian dikrus pekarangan berapa juta, rumah nilainya di pinggir jalan berapa, bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang memang enggak punya uang, enggak megang uang, memang pailit bisnisnya, pailit, bahkan dia banyak utang. Rumahnya ya besar, rumah kawit biyen, Pak. Tidak kemudian dikrus-krus-krus-krus, tidak. Tapi karena memang dia enggak pegang uang karena sang pailit umpamanya jatuh bangkrut, banyak tanggungan dan yang lainnya, maka orang seperti ini tidak dikatakan mampu begitu. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.